wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله أعزني الله وإياكم permasalahan tarbiyah merupakan permasalahan yang begitu sangat penting, memiliki peranan yang sangat besar di dalam izzatul ummah, untuk meraih kembali kejayaan dan kemuliaan daripada umat. Maka tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yakni figur salaf dalam pendidikan anak, ini merupakan tema yang begitu sangat pentingnya. Dan yang dimaksudkan dengan kalimat salaf pada pembahasan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan para a'immah. Sehingga kita akan bawakan contoh-contoh biidznillah tarbiyah dari para salaf kita, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat dan para a'immah yang lainnya. Tarbiyah ini merupakan perkara yang bukan remeh dan juga bukan perkara yang mudah. Butuh padanya keseriusan, kesungguhan, mengorbankan tentunya banyak waktu dan banyak tenaga. Dan tarbiyah ini memiliki nilai-nilai ahmiyah, dilihat dari sisi bahwasannya hal tersebut merupakan bentuk daripada qudwah kita, beruswahnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta salafun saleh, di dalam mereka mendidik putra-putri mereka, sehingga mengenal bagaimana tata cara tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dan generasi utama umat ini merupakan perkara yang sudah semestinya, suatu yang harus untuk dipenting-pentingkan dan diutamakan. Terlebih kalau kita melihat keadaan umat pada saat ini, keadaan yang begitu sangat memprihatinkan. Kita tidak berbicara sekup secara khusus jadi ahlu sunnah semata, tetapi umat secara luas, bagaimana mereka kehilangan suri tauladan. Mereka tidak menjadikan generasi utama umat ini sebagai ittijah, wijhah, uswah, qudwah, dan teladan, sehingga mereka kehilangan jati diri mereka. Dan itu merupakan keadaan yang menyebabkan umat saat ini terpuruk, meskipun mereka banyak jumlahnya. Di tengah-tengah umat sendiri, ajaran Islam begitu terasing. Di tengah-tengah umat, di tengah-tengah komunitas yang mayoritasnya adalah muslimin, mereka tidak memahami terhadap aturan-aturan Islam. Maka dengan kita mentarbiyah, mendidik atau memberikan tempat-tempat pendidikan, semisal ma'ahid, pondok-pondok pesantren, akan menjadi rujukan umat. Mereka berdatangan, memasrahkan anak-anak mereka kepada kita untuk dididik dan ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah. Ini merupakan salah satu daripada solusi. Di sini kita melihat sisi ahamiyatul maudhu, pentingnya tema ini, tema yang kita bahas saat ini. Yang dengan itu pula kita bisa memberikan benteng-benteng pertahanan pada anak didik kita, pada anak didik kaum muslimin semua, ya, pada anak-anak kaum muslimin, umat secara umum. Dan terkhusus tentunya adalah ahlu sunnah. Karena apa yang akan mereka hadapi dalam kehidupan-kehidupan mendatang itu begitu sangat berat. Tidak hanya dari sisi syahwat, itu tidak bisa diremehkan karena keadaan sekarang yang luar biasa, ya. Ajakan-ajakan kepada memperturutkan hawa nafsu begitu terbuka lebar. Lebih daripada itu adalah syubhat, kerancuan-kerancuan di dalam beragama. Kalau kita tidak memberikan benteng-benteng yang kuat dan kokoh pada anak-anak didik kita, anak-anak kaum muslimin, terkhusus anak-anak ahlu sunnah, maka mereka akan sangat mudah untuk terbawa arus syahwat atau bahkan tersambar berbagai macam subuhat-subuhat. Dengan tarbiyah, biidnillah mereka akan mampu untuk menghadang dari berbagai macam ancaman-ancaman tersebut, mampu mengendalikan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mampu menepis dari berbagai macam subuhat-subuhat. Dan dengan tarbiyah itu pula mereka akan ujian kehidupan yang begitu sangat banyaknya, karena mereka mengetahui dan mengilmui bagaimana harus menghadapi di saat diberi ujian-ujian tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Malapetaka, musibah, fitnah-fitnah yang melanda, mereka telah mendapatkan bekal untuk menghadapi itu semua. Dan dengan itu pula, dengan tarbiyah, tarbiyah yang lurus, tarbiyah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan salafun salih, mereka akan mampu memikul beban beratnya kehidupan mereka dalam mendakwahkan Islam, agama Allah Azza wa Jalla, dalam mengemban misi-misi agama. yang dengan itu mereka akan memberikan kemanfaatan besar terhadap umat. Itu diantara tujuan-tujuan tarbiyah. Demikian pula mereka akan berhadapan dengan para pengusung-pengusung kerusakan. Kerusakan akhlak dan moral, juga kerusakan akidah, juga kerusakan ibadah dari para ahlul bid'ah. Itu yang akan mereka hadapi nanti. Perkara yang sangat besar, sangat berat, harus dan harus untuk mereka diberi bekal. Mereka diberi bekal untuk menghadapi itu semua. Bagaimana rudud kepada haula dengan bekal tarbiyah yang mencukupi. Biidnillah. Ikhwati fillah azzakumullah. Juga pentingnya tarbiyah ini dan pentingnya keberadaan daripada ma'ahid ahli sunnah, karena di sana banyaknya tempat-tempat pendidikan, tempat-tempat pendidikan yang tidak selaras dengan ajaran-ajaran Islam yang lurus. Banyaknya tempat-tempat pendidikan yang justru merusak akidah umat. Tempat-tempat pendidikan yang justru mengajak kepada kesesatan-kesesatan. Maka di sini dibutuhkan keberadaan daripada tempat-tempat tarbiyah yang dengan itu umat mengenal bagaimana tarbiyah yang benar. Banyak di sana mungkin yang kita tidak ketahui dari kaum muslimin yang memiliki ghirah keagamaan yang kuat, hanya saja mereka salah dalam memasrahkan pendidikan anak-anaknya. Dipasrahkan kepada tempat-tempat pendidikan yang menyimpang, yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak kaum muslimin. Maka di sini sisi pentingnya apa? Tarbiyah ala manhajin nubuwah. Ikhwati fillah azzakumullah, tentu tarbiyah di sini banyak aspek ya. Banyak sisi-sisi tarbiyah itu banyak sekali. Ada di sana tarbiyah imaniyah. Dan ini tentunya yang paling pentingnya. Ada tarbiyah khuluqiyah, tarbiyah jismiyah, tarbiyah imaniyah, yang menggembleng daripada keimanan, ketakwaan, bekal keagamaan. Tarbiyah khuluqiyah menggembleng sisi akhlak dan moral, adab, perilaku. Tarbiyah akliyah, fikroh, cara berfikir. Tarbiyah nafsiyah, pendidikan kejiwaan, psikologis. Tarbiyah istimaiyah, tarbiyah jinsiyah, dan yang lainnya. Itu semua dibutuhkan. Akan tetapi tentunya yang paling penting dan yang paling utama adalah tarbiyah imaniyah. Dan ini yang akan kita bahas atau kita pelajari pada pertemuan kali ini. Meskipun tentunya di sana nanti akan ada kaitannya dengan tarbiyah khuluqiyah dan yang semisalnya. Ikhwati billah azzakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan cukup banyak sebetulnya ayat-ayat yang memberikan makna-makna tarbiyah, kan, tetapi kita akan berikan sebagian contohnya saja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Yang di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Waquduhan nasu wal hijar. Di mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di mana pada neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang bengis dan kejam, yang tidak memiliki belas kasih dalam menyiksa dan mengazab. La ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah apa yang diperintahkan kepada mereka dan mengerjakan apa saja yang diperintahkannya. Seolah-olah di sini mengancam setiap kita yang tidak mentarbiah daripada keluarga-keluarga kita. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mentarbiah yang pertama diri-diri kita sendiri, kemudian kepada keluarga kita, anak dan istri kita. Karena di sana ada neraka yang disediakan bagi orang-orang yang menelantarkan tarbiyah, menelantarkan amanah, amanah yang sangat besar ini. Sebagian ahlul ilm menyatakan as-sobi amanah inda walidayh, anak itu merupakan amanah di sisi kedua orang tuanya. Wa qalbuhu tahir jauharatun nafisah, dan hatinya yang suci ibarat permata yang sangat mahal harganya. Fa in uwidal khair wa ulimahu nasha alaihi wa sa'uda fit dunya wal akhirah. Wa yu'udda syarr wa umila ihmalal bahaim syaqiya wa halak. Apabila kemudian dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, diajari dengan ajaran-ajaran yang baik, maka dia pun akan tumbuh dengan pertumbuhan yang baik dan dia akan selamat dunia dan akhirat. Tetapi sebaliknya, di saat kemudian dibiarkan dan justru dibiasakan dengan perkara-perkara buruk, maka dia akan celaka dan binasa. Orang tua begitu sangat khawatir terhadap putranya di saat anak tersebut mendekat ke api misalnya. Api dinyalakan begitu besar, anak bermain di sekeliling api, dia akan begitu sangat khawatir sekali anaknya akan tersambar oleh api, terbakar. Akan tetapi orang tua tidak menyadari bahwa anak-anaknya sedang terancam oleh api yang jauh berlipat kali lebih panas, lebih dahsyat daripada api yang dia khawatiri tadi. Dia begitu memberikan preventif penjagaan-penjagaan terhadap anak jangan sampai jatuh ke dalam api dunia. Tetapi dia tidak pernah memikirkan bagaimana untuk menjaga anaknya dari api neraka. Yang api dunia sepanas apapun dia itu hanyalah 1/70 daripada api neraka. Tidak ada bandingannya sama sekali. Tidak ada apa-apanya api dunia. Orang tua sudah bingung di saat panas tubuh anaknya, suhu panasnya itu mencapai 40 derajat. Bingung luar biasa, ya, sampai step begitu. Dia akan berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya menyelamatkan anaknya ini. Tetapi dia santai-santai saja di saat anaknya terjatuh dalam perkara-perkara yang akan membawa dia kepada sesuatu yang jauh berlipat kali panasnya. Kita tidak tahu berapa itu panas api neraka. Panasnya matahari saja itu 6000 derajat Celcius katanya ya, wallahu alam. Benar atau tidak? Berita-berita dari orang-orang seperti ini hukumnya enggak boleh didustakan, enggak boleh dibenarkan. Cuman disampaikan enggak apa-apa. Bisa benar, bisa salah. Ya. 6000 derajat Celcius. Panasnya matahari. Dan di neraka matahari itu masuk nanti di dalamnya. Termasuk daripada yang dimasukkan ke dalam neraka adalah matahari. Jadi panasnya tidak bisa dibayangkan seperti apa neraka. Nas'alullah salamah wal afiyah. Tentunya orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih memikirkan bagaimana keselamatan putra-putrinya dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan daripada panasnya api dunia atau suhu panas anaknya. Meskipun itu pun juga bukan kemudian disepelekan. Artinya di saat kita bandingkan. Ikhwati fillah azakumullah, di sini nilai penting daripada tarbiyah. Allah Subhanahu wa taala berwasiat, yusikumullah fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian terhadap anak-anak kalian. Ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang salih salihah, dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak turunnya diselamatkan dari siksa api neraka. Artinya di sini apa? Memiliki kepedulian terhadap putra-putrinya, tarbiyah mereka. Jangan sampai salah di dalam mentarbiyah. Mereka berdoa, di antara doa mereka, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah untuk kami dari istri-istri kami dan keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk pandang mata kami. Waj'alhu lil muttaqina imama, dan jadikanlah, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Dan dalam perkara ini kedua orang tua di pundak-pundak mereka beban pendidikan dari anak-anak mereka yang mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyatakan ar-rajul ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyati wal mar'ah ra'iyatun fi bait zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang lelaki, dia pemimpin pada keluarganya dan akan ditanya akan kepemimpinannya. Seorang wanita istri, dia pun menjadi ra'iyah, pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanya akan kepemimpinannya. Maka dari sini ikhwati fillah azakumullah, kembali kepada pentingnya tarbiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, muru abna'akum bisalah wahum abna' sab'. Muru abna'akum lisalati lisab'in. Perintahkan anak-anak kalian salat di saat mereka berusia 7 tahun. Buat ribuhum alaiha li asrin, pukul mereka karena meninggalkannya kalau sudah usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, pisahkan mereka dari tempat-tempat tidur mereka. Dalam tempat-tempat tidur mereka, jangan sampai kemudian mereka satu ranjang. Walaupun anak sama-sama laki-laki atau anak sama-sama perempuan, pisahkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu salat dan sabar di atasnya. Ini semua merupakan tarbiyah Qur'aniyah. Tarbiyah nabawiyah. yang diajarkan kepada kita dan rincian permasalahannya kita akan bahas biiznillah. Ad-Dhahhak ibn Qais menyatakan, "Alimu auladakum wa ahlikum al-Qur'an. Fa innahu man kataballahu lahu min muslim an yudkhilahu Allahul jannah atahu malakan faktanafa faqala lahu iqra' wartaqi fi durjil jannah hatta yunzila bihi haitu intaha amaluk minal Qur'an." Dan ini iktibas daripada sebagian hadis ya, disesuaikan oleh sebagian ulama dan terdapat dalam Riyadhus Shalihin ya. Qila li ahli Qur'an iqra' wartaqi warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilatak fi akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada ahlul Qur'an, bacalah dan naik dan tarkilkan bacaanmu, karena sungguhnya kedudukan kamu pada akhir bacaan yang kamu sanggup untuk membacanya. Ini keutamaan daripada ahlul Qur'an, kedudukan mereka adalah pada ayat terakhir dia mampu baca. Dan pada penjelasan Ad-Dhahhak bin Qais ini menunjukkan ahlul Qur'an bukan sekedar penghafal Al-Qur'an. Beliau menyatakan, "Alimu auladakum wa ahlikum Al-Qur'an." Ajarkan oleh kalian anak-anak kalian dan istri-istri kalian Al-Qur'an. Karena sesungguhnya siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya dari seorang muslim untuk dimasukkan ke dalam surga, maka dua malaikat akan datang kemudian akan berada di samping kanan dan kirinya, ya, untuk kemudian menggandengnya. Sambil dikatakan iqra wartaqi, baca dan naik. Naik pada peringkat-peringkat surga. Hingga kemudian dua malaikat tersebut mendudukkan dia atau menempatkan dia haitsu intaha amaluhu minal Qur'an. Di mana selesai amalan dia daripada Al-Qur'an. Ahlul Qur'an bukan sekedar hafizul Qur'an, tetapi yang beramal terhadap Al-Qur'an tersebut, dihafalkan dan diamalkan. Dan ini tarbiyah dari para sahabat, daripada para sahabat mereka tidak minta tambah ya 5 ayat atau 10 ayat kepada Rasulullah SAW, melainkan mereka telah mutin menghafal dan mengamalkannya. Ini tarbiyah ya, yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabat. Mereka tidak minta tambah dari 5 atau 10 ayat kecuali mereka telah mutin dan menjalankannya. Ikhwati billah, azzani Allah wa iyyakum, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Setiap anak. Sehingga tadi disebutkan wa qalbuhu thahir jawharah nafisah, hatinya yang bersih suci seperti permata, mutiara yang mahal harganya. Entah orang tua itu kemudian akan memelihara dan menjaga mutiara tersebut di atas fitrahnya, ataukah dia akan ya menelantarkannya. Ini keadaan daripada orang tua. Rasul menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir, dia terlahir di alam dalam fitrah, di atas fitrah. Fa abawa ayuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi, maka dua orang tuanya yang menjadikan itu Yahudi, Majusi atau Nasrani. Orang tuanya yang akan merusak daripada fitrahnya, fitrah si anak, menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Ya, ini dengan tarbiyah mereka atau diserahkan kepada pentarbiah-pentarbiah yang rusak. Orang tua sendiri tidak mentarbiah atau tidak memiliki sesuatu yang digunakan untuk mentarbiah, kemudian dia menyerahkan kepada orang-orang yang salah dalam tarbiah, maka akan mencetak daripada generasi-generasi yang rusak. Orang tuanya yang bertanggung jawab. Kalau kemudian anak tumbuh menjadi seorang demokrat, ya tentunya memang orang tuanya dipasrahkan kepada tempat-tempat pendidikan mengajarkan demokrasi. Anak tumbuh berpemahaman sekuler, ya orang tuanya memasrahkan pendidikan anak kepada ya tempat-tempat pendidikan mengajarkan sekularisme dan seterusnya. Belum lagi perkara-perkara akidah semakin rusak. Itu semua adalah tanggung jawab daripada orang tua. Dan orang tua adalah yang pertama kali mentarbiah anak-anaknya. Ibunya atau bapaknya. Ya. Anak sebelum dia mendapatkan tarbiah dari orang lain, dia mendapatkan tarbiah dari orang tuanya. Sehingga pengaruh daripada orang tua sangat besar terhadap diri si anak, jiwa si anak, perkembangan daripada si anak. Karena yang dia dapati pertama adalah orang tuanya. Kebiasaan umminya di rumah bagaimana? Kebiasaan abinya di rumah bagaimana? Itu yang akan mencetak pertumbuhan daripada anak tersebut. Seorang penyair menyatakan, "Idza kana rabbul baiti bidufi daribun, fasimatu ahlil baiti ruksu." Apabila kepala rumah tangga si bapak senantiasa menabuh gendang, tahu gendang ya, maka kelakuan daripada keluarga tersebut adalah berdendang. Ya karena digendangi, dangdung-dangdung ya, berdendang dia. Berdendang itu apa? Menari, berjoget, karena ada penabuhnya. Di sini menunjukkan bahwasannya anak akan tumbuh sesuai dengan bagaimana dia dapati kehidupan yang ada dalam keluarganya. Ada satu penggambaran dari seorang penyair yang cukup bagus. Dia mengatakan, "Masyattawusu yauman bi'wijajin faqallada syakla misyatihi banuhu faqala ala ma takhtaluna qalu bada'ta bihi wa nahnu muqalliduhu faghayyir sayrakal mi'waja wa'dil fa'in adata fanahnu mu'diluhu ama ta'rifu abana kulla far'in yujari fil khuta man adabuhu wa yansa'u nasi'ul fityani ala ma kana awwadahu abuhu." Suatu ketika Tawus berjalan dengan berlenggak-lenggok, biujat, miring-miring begitu. Faqala dasakla misyatihi banuhu, maka anak-anaknya pun kemudian mengikuti berlenggak-lenggok jalannya. Faqala, maka Tawus berkata, "Alama tahtaluna qalu bada'ta bihi wa nahnu muqalliduhu." Kalian sedang ngapain? Berjalan seperti itu, lenggak-lenggok, kayak gitu. Dia sendiri mengingkari perbuatan tersebut, tapi tidak sadar kalau dia yang ngajari. Ya. Tawus tentunya di sini hanya sekedar istilah ya, bukan Imam Tawus. Dakwan bin Kaisan, bukan. Ini Tawus Al-Muhim, sekedar disebutkan namanya saja. Mereka mengatakan, "Badak tabi wa nahnu muqalliduhu. Engkau yang memulai dan kami hanya sekedar mengikuti kamu. Karena engkau adalah bapak kami." Faghayyir sayrakal mi'waja wa'dil, maka rubahlah cara jalan kamu yang lenggak-lenggok tadi dan luruslah kamu. Fa in adalta fa nahnu mudiluhu, kalau kamu telah lurus jalannya kami pun akan mengikuti lurus di belakangmu. Ama ta'rif abana kullu far'in yujari fil khuta man adabuhu, tidakkah engkau tahu wahai bapak kami, setiap anak dia akan berjalan sesuai dengan langkah kaki orang yang mengajarinya. Wayan sauna siul fityani ala maka na'awadahu abuhu, dan setiap anak seorang yakni anak pemuda begitu remaja, dia tumbuh sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Jadi apapun yang didapat dan dilihat dari orang tua itu yang akan senantiasa dicontoh dan diikuti oleh anak-anaknya, sehingga sebagai orang tua, bapak ataupun ibu, abah ataupun ummah, ya, untuk senantiasa menjaga perilaku, menjaga kata-kata di hadapan putra-putrinya. Sadar atau tidak sadar, engkau sedang memberikan pendidikan kepada anak-anakmu. Dan anak di saat dari kecil telah diberikan adab-adab, adab-adab tersebut akan begitu sangat masuk dan meresap di dalam jiwanya, dan akan menjadi karakter yang membentuk kepribadiannya. Sebagaimana ucapan seorang penyair, qad yanfa'ul adabul aulada fi sigarin wa laysa yanfa'uhum min ba'dihi adabu al-ghasunu idza 'addaltaha tadalat wa la yalinu wa law la yantahul khasabu. Adab akan bermanfaat bagi anak-anak di usia kecilnya, di masa-masa mudanya. Sedangkan apabila mereka telah dewasa, maka itu akan sulit sekali untuk bisa masuk padanya pelajaran-pelajaran adab. Al-ghasun idza adataha yatadalat, ranting, ya ranting itu, ya ini dahan masih muda, masih hijau begitu, jika engkau coba untuk kemudian meluruskannya, insyaallah nanti kita akan bahas kembali ini, permasalahan ini, ya, karena hujan cukup deras, masyaallah, rahmatanallah juga, ya, sesuatu yang kita harapkan turunnya hujan, banyak yang mengharapkannya, ya, kita nikmati dulu datangnya hujan, baru insyaallah kita akan lanjut ba'dal maghrib insyaallah. Tayyib, nang tawila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.